السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وقتفى أثره إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، أبا المسلمين المسلمات الحاضرين الحاضرات سكريان لمنكم أنتم سنوى أولادا رحمه الله وإياكم أجمعين. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, kita akan melanjutkan membahas risalah Rafa'ul Malam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pendapat jumhur ulama mayoritas meyakini bahwasannya ketika ada hadis tadi, meskipun diriwayatkan secara tunggal atau bukan mutawatir dan diriwayatkan oleh banyak perawi pada masing-masing dan pada manusia, ketika hadis-hadis tersebut berbicara tentang keharaman satu perbuatan lalu disebutkan di situ ancaman, maka para ulama mengatakan kita wajib meyakini tentang keharaman perbuatan tersebut dan meyakini tentang potensi adanya atau berlakunya ancaman tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Aisyah, seperti bukan sabda Nabi SAW, tetapi apa yang disampaikan oleh Aisyah makna dari sabda sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa perbuatan riba yang dia lakukan ini akan menghapus pahala jihad yang dilakukan bersama Rasulullah SAW. Nah, pengharaman tentang riba jelas, ancaman tentang riba jelas, dan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini diakui dan diyakini kebenarannya, bahwasanya keharaman itu berlaku dan ancaman itu bisa berlaku. Tetapi kemudian pada masalah tahyil pemberlakuannya secara khusus pada diri Zaid bin Arqam, yakun lahu mawani', di situ ada penghalang-penghalang dari berlakunya ancaman tersebut. Bisa jadi karena ketidaktahuan dari Zaid bin Arqam, bisa jadi karena adanya al-mukaffirat, pengampun-pengampun dosa, dan berbagai hal yang terjadi bisa jadi karena istighfar dan taubatnya atau karena hal yang lain. Sahabat muslim muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tapi secara umum sekali lagi mayoritas ulama meyakini bahwasanya hadis dari Ahad, hadis-hadis yang diriwayatkan secara tunggal yang berbicara tentang perbuatan yang haram, yang di dalamnya ada ancaman, kita yakini keharamannya dan kita yakini potensi berlakunya ancaman tersebut terhadap para pelakunya. Bismillah secara umum. Adapun berlakunya pada pribadi-pribadi tertentu, itu yang tidak boleh diyakini pastiannya, mengingat adanya mawani, hal-hal yang bisa menjadi penghalang berlakunya ancaman-ancaman tersebut. Terutama di sini karena konteks pembicaraan kita tentang para ulama, apabila sebagian di antara ulama kedapatan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi sebagian di antara ulama, ya, di luar mayoritas ulama, mengatakan bahwa kalau hadis-hadis Ahad berbicara tentang hal seperti itu, kita yakini saja keharamannya, tapi soal potensi ancamannya tidak diyakini. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dalam bicara kita di akhir pertemuan yang lalu kita hadirkan, walau farqah sebenarnya tidak ada bedanya baina i'tiqadil insani, antara keyakinan bahwa Allah mengharamkan perbuatan ini. Wa nawa ada fa'ilan dan mengancam pelakunya bil uqubatil mujmalah, ya, dengan hukuman secara umum, ya, dengan hukuman secara umum. Wa iqtadihi, antara itu dengan iqtadihi dengan keyakinan annallaha harramahu, bahwa Allah mengharamkannya. Au tawa ada alaihi bil uqubatil mujmalah, sedikit lentur, ya, dalam perintah dari sekarang sudah berkaitan dengan tarjih wa tarjih. tidak mengurangi strik mereka, tidak mengurangi kegigihan mereka di asani di ahadi semata, kalau berkaitan dengan syarat-syarat perayaan tadi tentang hukum. Lianna i'tiqad al-wa'id, karena keyakinan tentang adanya ancaman dalam kategori pada zaman dan sebelum ini. karena tingkat kelemahannya harus ringan. Dan kemudian beliau mengatakan tidak boleh Thank you. beriman itu secara berlebihan, itu tidak akan membahayakan dirinya. Lam yadurrahu idza taraka dzalika fi sabaqihi wa fi ziyadatihi, tidak akan membahayakan dirinya. Biarpun dia meyakini secara melebihi yang seharusnya menjadi jatah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan haram. Lianahu idza taraka dzalika sabaqihi, karena kalau yang diyakini adalah hukumannya lebih ringan, tidak tambah dan kalau dia yakin naqsa, kurang atau kubah hukuman tadi, maka dia menipu ayatnya. Kadang-kadang juga dia bisa patah diyakini hukumannya lebih rendah, bisa jadi ternyata lebih berat. Jadi apa yang salah dengan meyakini secara berlebihan? Toh dengan itu seorang yang ingin terjaga dari perbuatan-perbuatan yang begitu juga orang yang tidak meyakini, ya, tidak meyakini bahwa ancaman berat itu tidak ada, dia tidak yakin, atau tidak yakin bahwa ancaman yang berat itu ada. Masing-masing tidak ada pendapat tersebut mungkin salah, faktor sulit, semua pendapat mungkin salah. Yang meyakini azab hukuman itu sebesar yang tidak meyakini juga bisa bahasa sholat tapi hawin al-hidlah indah, tapi kesalahan seseorang yang tidak meyakini ancaman yang berat itu kadang-kadang berpotensi membuat seseorang meremehkan hawin al-hidlah indah. Jadi dia itu jadi sakit izi menganggap bila-bila dan perbuatan dosa tadi. Kenapa? Karena bagi itu ternyata hukumannya tidak seberat. Ini kadang, ya, kadang-kadang bisa menciptakan hal seperti itu pada sebagian orang. Bayangkan dibayangkan oleh diri sehingga tanpa sadar akhirnya dia terjebak dalam perbuatan haram. Bayangkan pun hukumat zaidah, akhirnya dia harus menanggung juga hukuman yang berat tadi. Ingkar hadis atau ternyata memang hadisnya sahih. Aw yakubu bihi sababu istisqaqu dzalik, paling tidak dia jadi termasuk orang-orang yang berhak untuk dihukum dengan hukuman berat. Kenapa perlu dikatakan ini? Karena nanti ada potensi, ya biarpun dia misalnya meyakini hukumnya tidak seberat itu dan dia melakukannya, bisa saja kemudian dia diampuni. Tetapi karena hal-hal yang lain, ya karena amal-amal soleh yang dia lakukan, ya karena istighfarnya, karena taubatnya, doa orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kita mengatakan gitu, orang ini rugi ketika dia itu meyakini ancaman itu tidak seberat itu dan gara-gara itu dia terjebak dalam perbuatan haram. Soal nanti dia akan betul-betul diazab atau tidak itu adalah persoalan lain. Fa'idan al-khata'u bil i'tiqad 'ala at-taqdirain. Kesalahan dalam keyakinan pada hari ini ada takdiran, ada dua kemungkinan. Takdir i'tiqadil wahid, kemungkinan akan ancaman itu pasti berlaku. Wa takdiru adamihi, dan keyakinan bahwa ancaman berat itu tidak berlaku. Wa najatu minal adab ala takdir i'tiqadil wahid. Kemungkinan selamat bagi orang yang meyakini adanya ancaman tadi itu lebih besar. Makanya para ulama bahkan disebutkan dalam hadis. Kadang-kadang ucapan seperti itu merupakan indikasi bahwa hadis itu atau yang disebut itu misalnya bukan kecuali di bagian akhir illa annahu ruya, hanya saja di sana diriwayatkan satu lagi atau tanya jika mendapat masjid pastara, tidak ada etika kecuali di masjid yang tiga saja. Lalu berhenti sampai di situ setelah penjelasan panjang, dan dia mengemukakan pendapat yang pertama di akhir hadis disebutkan hadis lagi. Jadi ini merupakan isyarat yang disarankan kepada seorang ulama bahwasanya hadis keraguan pada sebagian perawian ini, pada sebagian perawian ini mengatakan tidak ada etika kecuali tiga masjid atau masjid jamaah. Jadi dia sampai ragu ini tiga masjid atau masjid jamaah. Maka Imam Syaukani mengatakan asyak kedua yang tidak ada diutlah itu ketiga. Keraguan yang ada dalam periwayatan salah seorang perawian ini artinya, sekali lagi, ketika ada ulama hanya menyebutkan hadis tersebut di bagian akhir pembahasan setelah dia menyebutkan kesimpulan, dia hanya menyebutkan itu untuk memberikan indikasi ada pendapat lain bahwasanya adalah hadis ini memang tidak bisa digunakan karena hal-hal tersebut. Ini contoh ya. Jadi para ulama sering seperti itu, ya. Di FB-nya kerasak-kerasak. Ya, jazakumullah khair. Ya, tadi ada yang ingatkan ya, suara di FB-nya katanya kerasak-kerasak. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan ya kembali pembahasannya ya. Jadi sebagian ulama ya, ketika menyebutkan tentang larangan-larangan tertentu, setelah disebutkan berbagai pendapat dan ancaman yang ada di dalamnya, kadang-kadang mengakhiri dengan menyebutkan ada juga riwayat yang menyebutkan ancaman yang lebih besar seperti ini dan seperti ini. Itu dikatakan demikian. Ya, gimana? Sudah kayaknya ya? Kayaknya memang ada kesalahan tadi. Iya. Insya Allah sudah enggak ini. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Iya, insya Allah sudah enggak ya. Ada kesalahan teknis tadi ya. Ada kesalahan teknis kayaknya. Ya, ya demikian ya. Singkatnya demikian ya. Jadi ucapan ulama yang seperti itu menunjukkan mereka itu mendapatkan ada hadis-hadis tertentu yang menceritakan ancaman yang lebih berat, tetapi ancaman tersebut tidak mutlak terjadi karena hadis tersebut disinyalir merupakan hadis yang lemah. Tetapi ancaman tersebut tetap diingatkan oleh para ulama dengan keyakinan seandainya ancaman itu benar, maka itu akan sangat berbahaya. Nah, kemudian dikatakan wa bihadzal dalil, dengan dalil itu rajjaha 'amatul ulama, umumnya ulama lebih mengunggulkan ad-dalil al-hawir, dalil yang melarang satu perbuatan, ala dalilul mubih, dibandingkan dengan dalil yang memperbolehkan satu amalan. Ada dalil yang melarang, ada dalil yang memperbolehkan. Ini secara kualitas dalil yang melarang ini lebih didahulukan. Ya. Ya, sebagaimana al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Yang menjelaskan tentang ketidakbaikan, ya, sesuatu itu didahulukan daripada yang menjelaskan tentang baiknya sesuatu. Termasuk yang berlaku pada perawi-perawi hadis. Misalnya ada hadis yang menceritakan tentang cacat, kelemahan dari perawi-perawi tertentu. Ya, kelemahan dari perawi-perawi tertentu. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kebaikannya. Maka yang menceritakan tentang celah ini didahulukan. Ya ini kan aib. Oh, ini beda konteksnya karena ini untuk periwayatan hadis. Maka menjelaskan tentang sosok seorang perawi itu adalah merupakan kebutuhan syariat. Ya, merupakan kebutuhan syariat karena berkaitan dengan keabsahan atau ketidakabsahan hadis Nabi. Nah, kenapa yang menyebutkan celah itu didahulukan? Karena orang yang punya celah itu memang bukan berarti dia enggak punya kebaikan, bisa jadi kebaikannya itu 90, celahnya cuma 10 gitu. Dia orang yang soleh, ahli ibadah, banyak bersedekah, berkali-kali naik haji, itu kan kebaikan. Tapi kemudian dalam periwayatan hadis dia sangat lemah hafalannya. Nah, orang-orang yang menyebutkan kebaikannya ini enggak menyebutkan celahnya. Sementara ada riwayat orang-orang yang menyebutkan celahnya. Maka celah ini lebih didahulukan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang menceritakan tentang kebaikannya, mereka juga bukan berarti tidak tahu tentang keburukannya tadi, cuma tidak menceritakan. Karena tidak setiap keburukan diceritakan, sementara dalam konteks ini itu harus diceritakan. Orang yang hafalannya buruk, ya, hafalannya hancur-hancuran terhadap hadis, tentunya keabsahan hadisnya menjadi diragukan. Ya. Jadi kita kembali ya kepada salah satu di antara syarat perawi itu kan harus dhabit, hafalannya harus bagus. Nah, al-adalah harus bagus kualitas agamanya yang tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan diragukan kita untuk mengambil ilmu darinya. Yang kedua, dia harus bagus hafalannya gitu loh. Biarpun agamanya bagus, hafalannya rusak, ya hadisnya menjadi lemah. Ya, begitu juga meskipun hafalannya bagus tapi ada kerusakan dalam agamanya yang bisa menimbulkan keraguan-raguan seseorang terhadap periwayatannya, itu juga bisa melemahkan hadisnya. Kita kembali ya kepada pembahasan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa salaka katsirun min al-fuqaha, banyak di kalangan ahli fiqih. Salaka katsirun min al-fuqaha, salaka, banyak di kalangan ahli fikih itu yang menempuh satu metode, ya, di dalam hadis yang disebut dengan metode al-ihtiyat, tariqat al-ihtiyat, metode jaga-jaga, termasuk kaidah misalnya al-khuruj min al-khilaf, kaidah keluar dari perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama mengatakan syubhat, ada ulama mengatakan makruh, ya sudah, ya, untuk jaga-jaga anggap aja ini haram. Karena kalau kita ninggalkan, kalau ternyata makruh kita juga tetap aman, kalau ternyata syubhat kita aman, kalau ternyata haram kita juga aman gitu loh. Tapi kalau kita ambil makruh saja, akhirnya sesekali kita lakukan, ternyata yang benar adalah haram, maka kita kena hukumannya. Itu namanya ihtiyat, tapi nanti akan dijelaskan di sini. Wa salaka katsirun minal fuqaha, banyak kalangan ahli fikih yang menempuh atau menggunakan metode thariqatul ihtiyat, metode jaga-jaga. Fi kathirin minal ahkam, dalam banyak persoalan hukum binaan halal, berdasarkan penjelasan atau kaidah yang kita jelaskan ini. Wa ammal ihtiyar fil fi'li, al ihtiyar, menjaga-jaga dari perbuatan tertentu, kal mujma' ala husnihi bainal uqara fil jumlah, ini seperti sudah menjadi kesepakatan ya di antara orang-orang yang berakal secara umum, jaga-jaga. Jadi jaga-jaga itu kan bukan hanya dalam persoalan hukum aja. Orang berakal, orang yang menggunakan logika, yang namanya jaga-jaga itu tetap sebagai sesuatu yang dianggap terbaik gitu loh. Soal makanan misalnya, makanan ini enak, ya, enaknya biasa aja, ya. Tetapi kandungan nutrisinya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Yang ini enak banget, nutrisinya lumayan, tapi ada faktor bahayanya, ya. Kalau orang yang berakal akan milih, yaudah ya, kurangin enaknya sedikit, yang penting lebih aman. Ini kaidah yang umum digunakan untuk apapun, untuk makanan, untuk berkendaraan misalnya, untuk melakukan berbagai hal, karena safety itu adalah hal yang secara akal akan digunakan. Fa idza kana khaufu min al-khata binafi i'tiqadil awaid, kalau seandainya seseorang itu takut salah, ya, takut salah binafi i'tiqadil wa'id, karena menolak adanya keyakinan tentang ancaman tertentu, muqabilan kemudian dibandingkan dengan rasa takut li khaufihi minal khata, dibandingkan dengan rasa takutnya minal khata dari kesalahan fi adami hadzal i'tiqad, ya, dengan keyakinan yang berkebalikan dengan keyakinan tadi, ya. Jadi satu keyakinan dia menolak adanya ancaman tadi. Keyakinan yang lain tidak seperti keyakinan ini, justru meyakini adanya ancaman tadi. Apabila kedua keyakinan tersebut disandingkan, diperbandingkan, dikomparasikan, lalu kita menganggap mungkin derajatnya sama-sama kuat, baqiyad dalilul mujib li'tiqadihi, tetap saja, ya, dalil yang mengharuskan seseorang meyakininya itu tetap ada, gitu loh. Misalnya begini, ya, kita naik kendaraan nih, ya, dengan cara mengendarai kayak gini, menurut sebagian orang ini potensi tabrakannya ini tinggi-tinggi. Nah, tapi menurut sebagian orang enggak, potensinya itu hanya rendah saja. Tetap saja ujung-ujungnya potensi tabrakan itu ada enggak? Ada, gitu loh. Potensi tabrakan itu ada, ya. Potensi untuk tabrakan dalam persentase yang tinggi itu kan tetap ada, gitu. Apabila dua keyakinan tersebut dikomparasikan dan memiliki alasan yang sama-sama kuat, ya, alasan yang mengatakan potensi kecelakaannya tingkat tinggi itu juga kuat, yang mengatakan tingkat kecelakaannya itu rendah juga kuat. Tetapi tetap saja keyakinan akan adanya kecelakaan itu dengan persentase tinggi itu tetap ada kemungkinan tadi, ya, karena derajat daripada keyakinan tadi sama. Wan najatul hasilatu fi i'tiqadi. Bakiyab dalil, maka akan tetap ada dalil yang mengharuskan untuk meyakininya. Wan najatul hasilatu fi i'tiqadi. Demikian juga an-najat, keselamatan yang menjadi akibat dari keyakinan tadi itu tetap ada, ya. Jadi kemungkinan kecelakaan itu terjadi ada, ya, dan keselamatan, ya, yang menjadi hasil daripada keyakinan tadi juga ada. Dua ini dalilaini salimaini anil mu'arid, dianggap sebagai dua dalil yang kuat, ya, yang tidak ada yang kontradiktif dengannya, gitu loh. Yang kontradiktif dengannya tidak ada. Karena kontra yang terjadi tadi itu hanya faktor mengurangi saja, dan itu hanya pendapat sebagian orang. Ya. Ya, contoh seperti penyakit sekarang, ya, pandemi yang terjadi ini, gitu loh. Sebesar apa bahayanya menurut sebagian ulama dan serendah apa bahayanya. Tetapi penyakit ini ada, tetap akhirnya diyakini. Mau bahayanya sebahaya yang disebutkan sebagian ahli medis atau tidak sebahaya itu, gitu loh. Tetap saja ujung-ujungnya bahaya itu ada. Bahaya itu ada dan kemungkinan terjadinya bahaya tinggi itu juga ada. Kemungkinan benarnya pendapat orang yang mengatakan bahaya yang tinggi juga ada. Wan najat, dan keselamatan dari penyakit ini dengan melakukan standar kesehatan, standar pemeliharaan kesehatan yang optimal, tetap akhirnya menjadi pilihan, gitu loh. Dua-duanya merupakan dalil yang nggak bisa dikontradiksikan, ya. Jadi semata-mata kemungkinan, ya, yang terjadi dengan pendapat sebagian orang itu tidaklah mengubah, ya, pendapat lain yang menceritakan tentang bahaya besar yang ada di belakangnya. Wallahu a'lam bishawab. Walaisa biqa'in ayyakun. Dan gak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mengatakan, ini kita kembali kepada konteks pembahasannya, adamud dalil laqat'i alal wa'id dalil ala adamihi. Tidak adanya dalil yang pasti, maksudnya dalil yang mutawatir, yang tingkat kesahihannya tinggi, dalilun ala adami alal wahid terhadap satu ancaman, dalilun ala adamihi menunjukkan ancaman itu enggak ada gitu. Kalau enggak ada dalil yang betul-betul pasti, yang levelnya tinggi, yang menunjukkan adanya ancaman, berarti ancaman itu tidak pernah ada. Pendapat ini kata Ibnu Taimiyah tidak benar. Contohnya keadamil khabari mutawatir alal qiraat ya. Kata mereka ini dikiaskan, ini mereka yang menolaknya, keadam itu disamakan sama mereka dengan khabar, adamil khabaril mutawatir, tidak adanya hadis mutawatir alal qiraat az-zaidah terhadap bacaan-bacaan yang di luar mafil mushaf yang ada dalam mushaf kita. Mereka menyamakan ini ya, antara apa? Antara tidak adanya dalil yang level tinggi, yang mutawatir misalnya terhadap satu ancaman, itu disamakan dengan tidak adanya hadis mutawatir terhadap kira-kira yang di luar yang ada dalam mushaf Al-Quran. Artinya sama-sama tidak diyakini gitu. Ancaman tadi juga tidak diyakinin, sebagaimana kita juga tidak meyakini bahwa kiraat yang di luar mushaf Al-Quran itu bukan termasuk diantaranya. Li'anna adama dalil la yadulu ala adamil madlul. Karena tidak adanya dalil qat'i itu tidak selamanya menunjukkan bahwa yang diindikasikan itu enggak ada gitu loh. Karena bacaan Al-Qur'an itu sifat itu amaliyah, masalah hukum. Ya, masalah hukum kita harus strict sebagaimana disebutkan tadi. Ini bukan masalah keyakinan, ancaman, motivasi bukan. Ini satu amal perbuatan. Yang kadang-kadang bisa mengubah loh. Ya, sebagian di antara qiraat tadi kan berubah. Ada kadang-kadang merubah huruf, kadang-kadang merubah kata lagi. Seperti contohnya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu kisah tentang apa namanya Nabi Musa dengan Khidir. Di belakang mereka itu ada raja yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus. Nah, dalam satu qiraat dikatakan wa kana amamahu, bukan wara'ahu tapi amamahu, di depannya bukan di belakangnya. Di belakangnya ada raja, di sini katakan di depannya ada raja. Beda kata sudah. Dan itu enggak ada dalam mushaf yang kita baca. Ya, begitu juga ihdinash shirath menjadi ihdinas shirath. Nah, bahkan ada yang membaca ihdinaz shirath. Ini perubahan huruf. Maka kita katakan, ya, ini masalah amaliyah, enggak bisa disamakan dengan ancaman terhadap perbuatan. Ancaman terhadap perbuatan itu hanya motivasi. Motivasi kita untuk meninggalkan perbuatan haram. Beda dengan ini adalah amalan baru, apalagi yang terkait dengan tambahan terhadap mushaf Al-Qur'an. Harus lebih berhati-hati. Maka kalaupun para ulama memperbolehkan membacanya karena riwayatnya sahih dalam hadis misalnya qiraah Ibnu Abbas, qiraah Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, tetapi tidak boleh mengatakan itu berasal dari itu adalah Al-Qur'an. Lalu mengganti mushaf dengan kata-kata tadi tidak boleh. Wa man qata'a bi nafyi syai'in min al-umur al-'ilmiyyati li adami ad-dalil qati'a 'ala wujudiha kama huwa tariqatu ta'ifatin mutaqallimin. Wa man qata'a bi nafyi syai'in min al-umur al-'ilmiyyah li adami ad-dalil qati'a 'ala wujudiha. Orang yang berpendapat memutuskan bi nafyi, menolak segala sesuatu yang terkait dengan persoalan-persoalan ilmiah tadi yang bentuknya ancaman dan lain sebagainya, li adami ad-dalil qati'a 'ala wujudiha, karena tidak adanya dalil yang tegas ya, yang berlevel tinggi yang menunjukkan tentang keberadaannya, kama huwa tariqatu ta'ifatin, itu seperti pendapat sebagian di antara mutakallimin, kalangan ahli kalam, fahuwa mukhti'un khata'an bayinan, maka orang tersebut dikatakan oleh Ibnu Taimiyah telah melakukan kesalahan yang fatal. Faqat fahuwa mukhti'un, maka dia salah, khata'an bayinan, dengan kesalahan bayinan yang fatal. Ya, jadi itu tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Lakin tapi benar, idza 'alimna wujud asy-syai' mustalzimun li wujudid dalil. Ya, kita benar apabila kita berkeyakinan bahwa adanya sesuatu itu mengharuskan adanya dalil. Secara umum betul, ya. Nah, kalau tidak ada dalil sama sekali ya jangan diyakinin gitu. Adanya sesuatu membutuhkan adanya dalil itu benar. anna wujuda syai'in mustajiban li wujudid dalil wa alimna adama dalil, kita juga meyakini adama dalil, tidak adanya dalil sama sekali, kata nabi adamis syai' al mustajab, kita bisa tegaskan bahwa hal tersebut memang tidak ada sama sekali. Ya, misalnya ancaman perbuatan dosa, maaf, ancaman terhadap perbuatan dosa tertentu yang tidak ada dalilnya sama sekali, maka tidak boleh diyakinin gitu. Nanti orang yang berzina itu akan diginikan pada hari kiamat. Ada nggak dalilnya? Nggak ada sama sekali, ya nggak boleh. Ya, karena keberadaan dalil tetap dibutuhkan. Nah, meskipun itu hanya berupa ancaman gitu, tidak boleh dibuat-buat. Oleh sebab itu, ketika para ulama meneliti hadis-hadis yang ada dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi, ya, ada satu dalil yang menceritakan tentang bahaya sholat di dunia dan di akhirat. 10 di dunia, 10 di akhirat. Ternyata hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Bukan ada hanya hadis maudhu', sebagian ulama mengklaim mengatakan hadis ini tidak ada asalnya sama sekali. Bahkan sebagian di antara ulama mengatakan siapapun yang mendapatkan hadis ini di dalam satu kitab, hendaknya kitab itu dirobek. Cuman jangan menyobek Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Itu hanya bentuk ancaman berat dari para ulama untuk menunjukkan betapa sangat tidak layaknya hadis ini. Nah, hadis ini karena tidak ada asalnya sama sekali, ketika kita tahu itu tidak boleh kita riwayatkan sama sekali gitu loh. Karena hadis ini memang tidak ada asalnya. Hadis la aslalahu itu lafalnya beredar, tapi ketika diteliti tidak ada dalam kitab-kitab hadis itu hadis la aslalahu. Seperti utlubul ilma walau bisin, ya. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadisun la aslalahu, tidak ada asalnya. Jadi ingat, bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu kadang-kadang ditemukan dalam sebagian kitab, tapi ditetapkan sebagai hadis palsu karena adanya kriteria yang menjelaskan itu. Misalnya, ya, yang meriwayatkan hadis tersebut diantaranya adalah para pemalsu hadis yang ma'rufun bil wada', dikenal sebagai wada', pemalsu hadis, atau bertumpuknya para perawi yang digelari sebagai mungkarul hadis, yang hadis-hadisnya mungkar, sehingga akhirnya diputuskan hadis itu batil atau hadis itu maudhu', hadis palsu. Jadi hadis palsu ada lafalnya beredar dan ada di kitab hadis, tapi kalau hadis la aslalahu yang tidak ada asalnya sama sekali nggak ada gitu, dicari dalam kitab hadis manapun memang nggak ada. Ini hadis la aslalahu, la aslalahu fi kutubil hadis al ma'rufah. Oh, ada dalam kitab, tapi bukan kutubul hadis, bukan kitab rujukan, ya, itu tidak menjadi bukti. Ya, ada kok kitab dikarang oleh seorang juru dakwah misalnya, di situ disebutkan hadis tersebut. Ya, iya, ada dalam kitab tadi, ya. Tapi dalam kitab-kitab asal hadis, rujukan-rujukan ilmu hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan sebagainya tidak ada. Ya. Karena ketika hadis itu sudah ada lafalnya, dia bisa ditaruh di mana aja. Jadi kalau yang dijadikan sandaran buku-buku baru, buku-buku kontemporer, itu semua hadis la aslalahu juga bisa ada di sana. Hadis yang enggak ada asalnya bisa ada semua di sana. Ya, jadi kita kembali ya kepada persoalan. Jadi kita tetap meyakini bahwa adanya satu keyakinan terhadap ancaman harus ada dalilnya. Itu jelas. Tidak ada dalil sama sekali terhadap ancaman tersebut, berarti ancaman enggak ada. Kita harus yakin. Li anna adamal lazim dalilun ala adamil malzum. Karena tidak adanya sesuatu yang menjadi dalil menunjukkan tidak adanya sesuatu yang terindikasikan oleh dalil tersebut. Wa qad 'alimna anna ad-dawa'i mutawaffirah 'ala naqli kitabillahi wa dini. Kita semua sadar bahwa ad-dawa'i, faktor-faktor yang mendorong kita 'ala naqli kitabillahi wa dini untuk meriwayatkan dan mengajarkan kitab Allah dan agama Allah ini, mutawaffirah, itu sangat luar biasa melimpah. Jadi kebutuhan kita itu luar biasa untuk bisa menukil ajaran agama ini dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada ulama-ulama sampai kepada kita. Ini hal yang sangat krusial sekali. Fa innahu la yajuzu 'alal ummati kitmanu ma yahtaju an-nasu ila naqli. Maka tidak diperbolehkan siapapun di antara umat ini menyembunyikan dalil-dalil yang memang dibutuhkan untuk diriwayatkan. Hujjatan 'amah, sebagai hujjah yang universal. Falam malam yang kalau naklan amal, naklan aman, kalau ternyata tidak pernah dinukil ya secara jelas ya adanya misalnya sholatun sadisah, sholat yang keenam, ini kan sholat lima waktu kan nggak pernah ada riwayat yang menyebutkan ada sholat yang keenam, wala suratun ukhra atau surat lain dalam Al-Quran yang tidak ada dalam mushaf, alimna yakinan adanya dari kita akan meyakini memang itu tidak ada karena tidak ada dalilnya sama sekali, la sahihan wala dha'ifan, baik hadis sahih maupun dha'if tidak ada sama sekali. Kita harus meyakini itu tidak ada. Kalau ada orang mengamalkan lalu dia menukil sebuah hadis yang tidak ada asalnya, yang enggak bisa diterima gitu loh. Nah, karena tidak ada asal dari hadis tersebut. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wa babul wa'id laisa min hadzal bab. Nah, persoalan ancaman di dalam hadis itu bukan termasuk di antara hal-hal yang disebutkan tadi, bukan persoalan-persoalan amaliyah yang harus dikerjakan oleh umat. Kalau amaliyah itu sudah jelas dalilnya sholat lima waktu, ya udah jelas, gak ada yang lebih dari itu, tidak ada yang riwayat yang lebih daripada itu. Sementara ancaman-ancaman itu sifatnya lebih universal, ya. Li'annahu la yajibu fihi kullu wa'idin ala fi'lin ayyun qala naqlan mutawatiran. Tidak wajib hukumnya ancaman terhadap perbuatan tersebut itu untuk dinukil secara mutawatir. Dinukil secara mutawatir, dinukil dengan penukilan yang level tertinggi itu tidak harus gitu. Jadi bahasanya begini, yang namanya kewajiban belajar, wajib belajar itu yang mengucapkan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang menceritakan tentang pentingnya wajib belajar gitu loh. Jadi paham di sini ya? Ya. Yang menjelaskan tentang wajibnya menggunakan masker di masa pandemi ini pasti jauh lebih banyak kan daripada yang menjelaskan tentang nilai penting krusialnya menutup masker, menutup wajah dengan masker. Jadi untuk hal-hal yang bersifat tambahan motivasi tadi itu memperkirannya biasanya lebih rendah, nah, periwayatannya dibandingkan yang menjelaskan tentang adanya perbuatan tadi gitu loh. Yang menjelaskan tentang adanya sholat malam dalilnya berlimpah, tapi yang menjelaskan tentang besarnya pahala sholat malam tentunya lebih sedikit ya. Dari segi yang meriwayatkan ya, bukan jumlah hadisnya, bukan jumlah riwayatnya, tapi dari segi yang meriwayatkan ya. Kama la yajibu fi hukmi dzalikal fi'l ya, wa babul wa'id laisa min hadzal bab fa innahu la yajibu fi kulli wa'idin ala fi'lin ayyun qala naqlan mutawatiran kama la yajibu fi hukmi dzalikal fi'l ya. Begitu juga yang berkaitan dengan hukum dari satu perbuatan ya, secara lebih jauh, secara lebih detail itu biasanya diriwayatkan secara dengan level periwayatan yang lebih rendah daripada yang menjelaskan hukum, yang menjelaskan tentang perbuatan tersebut secara asal. Fasabata annal ahadits almutadammiyata lil wa'id yajibul 'amalu biha, maka kesimpulannya terbukti bahwa hadis-hadis yang mencakup adanya ancaman yajibul 'amalu biha harus diamalkan. Fi muqtadaha sebagai konsekuensinya. Bi'tiqadi anna fa'ila dzalikal fi'li, dengan keyakinan bahwa orang yang melakukan perbuatan tadi mutawa'adan bisa terancam bidzalikal wa'id, dengan ancaman tadi. Lakin, tapi tetap kembali lagi nih kita kepada pembahasan di atasnya, luhuq al-wa'id, berlakunya ancaman tersebut bihi pada pelakunya, mutawaqqifun ala syurut, ada syarat-syaratnya, wallahu mawani, dan ada penghalang-penghalangnya. Ya, kita bicara panjang lebar nih ya tentang ancaman ya, bahwa ancaman tersebut ya seberapapun derajat satu hadis selama masih bisa digunakan, ancaman itu masih bisa dipakai ya. Nah, tapi soal berlakunya ancaman terhadap para ulama misalnya itu beda ya, karena mereka dalam kapasitas yang kita tidak boleh mudah-mudah melekatkan ancaman itu berlaku pada diri mereka dengan berbagai alasan yang sudah disebutkan ya, karena ada banyak sekali mawani ya, penghalang berlakunya ancaman-ancaman tersebut pada diri mereka. Ini ulama ini yang nyari loh, kita itu kan tinggal terima hasil. Jadi kalau ada di antara kita yang ngamalkan atau tidak ngamalkan itu sederhana gitu loh, kita udah jelas mendengarkan penjelasan ulama tentang keharaman satu perbuatan, tinggal ninggalin aja. Sementara ulama yang meneliti itu berjibaku, meneliti berbagai dalil yang ada untuk menetapkan haram dan tidak haramnya. Lalu ketika satu ulama menetapkan perbuatan itu tidak haram, padahal banyak ulama lain yang mengharamkan, lalu dia terjebak dalam amal perbuatan tadi, tidak bisa dibandingkan dengan kita gitu, yang udah tahu betul tentang keharamannya dari banyak ulama lagi, udah tahu dari banyak ulama lagi. Kita bicara tentang satu perbuatan yang diharamkan oleh jumhur ulama, jangankan ijma, jumhur ulama saja gitu, kita udah tahu gitu, ya kita tinggalkan. Kita jangan lagi berdalih dengan ulama yang masih satu dua ulama yang masih memperbolehkannya untuk kita bermudah-mudah dalam hal itu. Jangan, ya, karena ulama tadi itu bekerja keras untuk meneliti. Nah, ketika dia salah, dia masih dapat pahala, masih banyak mawani, penghalang-penghalang dia mendapatkan ancaman tadi. Sementara kita udah tahu benar. Nah ini ya, yang perlu kita pahami benar ya. Wahadil qa'idatu, kaidah ini tadharu akan lebih jelas di amsilatin, kalau kita sebutkan beberapa contoh. Ya, kita sebutkan beberapa contohnya supaya lebih jelas. Annahu qad sahha 'an nabi, diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, wa ra'i bersabda, ini lafalnya banyak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba, Allah akan melaknat orang yang memakan riba. Wa mu'akkilahu, dan orang yang menyebabkan orang lain makan riba. Wa syahidai, dan para saksi pada transaksi riba. Wa katibahu, orang yang menulis transaksi riba. Ini jelas ya, jadi tentang keharaman riba, orang-orang yang terlibat dalam dunia riba itu sudah jelas. Wa soha anhu min ghairi wajhin, sementara diriwayatkan secara sahih dari banyak riwayat. Ana uqala, Nabi bersabda, liman ba'a sa'aini bisa, nah, kepada seorang sahabat yaitu Bilal, dan yang menjual sa'aini, dua sa' tamar yang berkualitas buruk ya, grade atau downgrade ya, derajatnya itu rendah, levelnya itu rendah, bisa'in, untuk diganti dengan satu sa' tamar yang kualitasnya premium misalnya, ya, dan biadin. Nabi mengatakan, oh, ini riba, inilah riba sesungguhnya, wahai Bilal. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-burru bil-burri, ya, riban illaha. Ha, ini sebenarnya ringkasan dari hadis yang panjang tentang 6 komoditi. Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, ya, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'ir, wal-tamar bil-tamar, wal-milhu bil-milh. Jadi dilarang kita menjual emas dengan emas, perak dengan perak, ya, kurma dengan kurma, kemudian gandum syair dengan gandum syair, gandum bur dengan gandum bur, ya, milah garam dengan garam, kecuali ya dan biadin dilakukan secara langsung dan tidak ada tafadul, kelebihan di antaranya. Harus sama persis, baru nggak apa-apa. Nah, secara derajat sama, secara nilai sama, itu nggak apa-apa. Ya kayak orang nukar duit, ya duit utuh 100.000 dengan duit lain yang ada 20.000, 30.000, ya jumlahnya 100.000 juga. Ini kan duitnya beda, tapi nilainya sama, nggak apa-apa. Ya dilakukan secara langsung dan nilainya harus sama. Nah ini adalah penjelasan tentang riba yang jelas ya. Riba itu diharamkan, ya, menjual emas dengan emas, ya, dengan kualitas berbeda itu nggak boleh, ukuran berbeda itu nggak boleh, ya, demikian juga kurma dan lain sebagainya. Wahada yujibu dukhula nawai riba, ini menunjukkan bahwa dua jenis riba itu masuk di dalamnya. Jadi riba itu ada dua, yang pertama riba al-fadli dan yang kedua riba nasa. Riba al-fadli itu kalau emas ditukar dengan emas, kemudian emas yang satu lebih tinggi dari emas yang satunya, ya, atau perak dengan perak yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ya, pokoknya salah satu di antara komoditi yang enam ini apabila diperjualbelikan, ya, ditukar, tapi yang satu lebih tinggi nilai dari yang lain, itu namanya riba fadl. Kalau riba nasi'ah itu adalah riba menjual emas dengan perak. Jadi bukan emas dengan emas, Tapi yang 6 ini dibolak-balik ya. Jadi emas ditukar dengan perak gitu loh. Ini boleh dilakukan dengan adanya kelebihan harga dari salah satunya, dengan catatan harus langsung. Kalau dilakukan secara tertunda itu disebut dengan riba nasiah. Nah, jadi dua-duanya diharamkan nih. Hadis ini mencakup tentang pengharaman dari dua jenis riba. Baik riba fadl, yaitu dijualnya 6 komoditi itu satu dengan yang lainnya ya, sesama jenisnya dengan kelebihan ya. Atau salah satu dijual dengan jenis yang lainnya dengan kelebihan tapi di masa yang tertunda ya, pembayarannya secara tertunda. Ya, itu dua-duanya termasuk riba. Yang pertama disebut riba fadl, yang kedua disebut riba nasiah. Summa innal ladzina balaghahum qaulun nabi, sesungguhnya mereka yang pernah mendengar sabda Nabi, innamar riba fin nasiah, sesungguhnya riba itu hanya dalam nasiah saja. Ada satu hadis yang menyebutkan tidak ada riba kecuali nasiah. Ini berarti riba yang tidak nasiah enggak apa-apa nih. Fastahallu bai'as sha'ain bis-sha'i yadan biyadin. Lalu mereka memperbolehkan menjual kurma yang jelek diganti dengan kurma yang baik meskipun berbeda nilai, berbeda ukuran, asalkan dijual secara langsung. Ya, kalau secara tidak langsung itu enggak boleh kata mereka. Kalau secara langsung enggak apa-apa. Akhirnya mereka memperbolehkan riba fadl semuanya. Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak dan lain sebagainya meskipun berbeda nilai. Nah, mereka yang terkena syubhat tentang hadis innamar riba fin nasiah. Karena hadis ini itu ada penjelasan yang dimaksud oleh Nabi bukan seperti itu. Nah, jadi Nabi menjelaskan riba ini terkait dengan penjualan komoditi yang satu dengan jenis yang lain. Ya, riba itu hanya terjadi ketika dilakukan secara tidak tunai. Tapi kalau sama jenisnya tunai enggak tunai tetap riba. Ya, tunai enggak tunai tetap riba. Nah, kalau jenisnya berbeda itu baru riba itu hanya ada ketika terjadi nasiah, pembayaran secara tertunda, penukaran ya secara tertunda pembayarannya. Nah, kita kembali ya kepada pembahasan. Nah, ada sebagian di antara ulama yang akhirnya menghalalkan riba al-fadl tadi. Misal Ibnu Abbas, washabihi dan beberapa rekannya, Abu Sya'sa, atau Tawus, Sa'id bin Zubair, Ikrimah dan banyak ulama yang lain, min a'yanil makkiyyin, dari para tokoh ulama Mekah, alladzina hum safwatul ummah, padahal mereka adalah generasi pilihan, ilman wa amalan, secara ilmu dan amalan. Mereka bisa juga salah gitu loh. Ternyata dalam konteks ini mereka memperbolehkan riba al-fadl. Nah, dalam kasus ini la yahillu li muslim, seorang muslim tidak boleh ayyataqida miyakini anna ahadan minhum bi'ainihi, bahwa salah seorang di antaranya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau Ikrimah dan yang lainnya, aw man qalladahu, atau siapapun ulama yang mengikuti mereka bihaitsu yajuzu taqliduhu, ya, yang memang boleh diikuti. Tabluhuhum la'natu akli riba. Kita tidak boleh meyakini bahwa mereka akan mendapatkan ancaman laknat terhadap pemakan riba. Ibnu Abbas diancam dengan ancaman tadi, Ikrimah diancam dengan ancaman tadi. Kenapa? Hadalnya jelas. La'annahum fa'alu dzalika muta'awwin, karena mereka melakukan itu dalam kesalahan memahami. Ya, ta'wilan sa'iran, di mana kesalahan tersebut memang ada potensinya gitu. Kalau kita dengar hadis itu secara langsung saja, riba itu hanyalah nasiah. Riba itu hanya terjadi kalau pembayaran itu tidak langsung. Oh, berarti kalau pembayaran langsung boleh dong? Ya, emas dijual dengan emas dengan nilai berbeda, perak dengan perak. Kalau kita enggak mendengar hadis-hadis semua itu secara terangkum, lalu kita pahami secara terakumulasi, ya, maka kita akan menganggap hadis ini membolehkan riba tadi gitu loh. Bahwa riba fadl itu bukan riba, yang riba itu hanya nasiah. Jadi takwil ini sangat mungkin terjadi, sehingga ketika Ibnu Abbas itu salah dalam takwil, enggak boleh dong dia dikecam dengan hadis tadi. Li'annahum fa'alu dzalika, karena mereka melakukan itu, muta'awilin, karena salah menafsirkan, takwilan saya dengan cara penafsiran yang memang potensinya diperbolehkan fil jumlah secara umum. Wa kadzalika ma nuqila, itu satu contoh ya. Wa kadzalika ma nuqila, contoh yang lain demikian juga yang dinukil. An ta'ifatin min fudala'il madaniyin, dari sebagian tokoh ulama Madinah, bahkan ada yang menyebutkan dari Imam Malik lagi, min ityanil mahas, diperbolehkannya mendatangi mahas. Ini menurut sebagian ulama maknanya di sini mendatangi wanita dari duburnya. Makanya nisbat kepada para ulama Madinah ini ditolak oleh sebagian ulama, di antara Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi kemungkinan Ibnu Taimiyah hanya menukil, makanya disebutkan wa kadzalika manuqila. Jadi riwayat dari Ibnu Taimiyah ini menunjukkan ini sebenarnya enggak benar periwayatannya. Tapi beliau hanya menyebutkan ada yang menukil sebagian ulama Madinah. Kalau itu benar gitu loh, maka mereka juga tidak terkena ancaman gitu. Diperbolehkan apa? Ikhtiar yang mahal mendatangi wanita dari duburnya, ya, dilakukan melakukan anal seks terhadap istri. Ma'ama rawahu Abu Dawud, padahal jelas diriwayatkan dalam Abu Dawud bahwa Nabi bersabda, man atamra'atan fi duburiha, orang yang melakukan anal seks terhadap istrinya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kafir di sini bukan keluar dari Islam, tapi melakukan perbuatan dosa seperti orang kafir. Bima unzil ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Afa yastahillu muslimun? Kalau memang benar riwayat sebagian ulama ahli Madinah berpendapat begitu, apakah halal bagi seorang muslim mengatakan inna fulan dan fulanan, bahwa ulama fulan dan fulan kana kafiraini, telah kafir dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang ini telah melakukan dua kesalahan. Yang pertama, dia menafsirkan kafir ini mutlak sebagai kafir keluar dari Islam, itu salah. Yang kedua, ya, dia juga salah karena melekatkan vonis ini kepada ulama yang salah dalam beristihad. Ulama yang salah dalam beristihad meskipun itu fatal, fatal enggak anal sek terhadap istri? Fatal. Tetapi ketika itu memang kesalahan dalam beristihad, masa sih mereka enggak mendengar hadis ini? Sekali lagi ucapan ini jangan sekali-kali dipertanyakan gitu loh. Kita hidup di zaman jauh dari zaman setelah hadis-hadis tersebut sudah dikumpulkan gitu loh. Jangankan antara zaman kita dengan zaman mereka, ya. Ya. Antara zaman para ulama di generasi akhir para perawi hadis, zaman Sunan Abu Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya, dengan zaman ya orang-orang yang hidup di kalangan tiga generasi pertama dan sesudahnya, itu pun sudah jauh jaraknya, sudah tidak bisa dipersamakan. Karena di zaman mereka, yaitu zaman para perawi hadis, hadis-hadis itu sudah banyak dibukukan. Jadi nggak bisa nggak bisa dipersamakan, apalagi dengan di zaman sekarang ini, di mana hadis-hadis yang sudah terbukukan bisa terkumpulkan secara lebih dekat lagi, bisa disatukan dalam satu perpustakaan, bahkan zaman sekarang ini bisa disatukan dalam satu flash disk misalnya. Jadi nggak bisa disamakan ya, tidak boleh dipertanyakan yang semacam itu. Jadi kita nggak boleh mengecam mereka itu mendapatkan laknat tadi, dikecam sebagai kafir dan sebagainya. Wa kadzalika qad sabata anhu, demikian juga diriwayatkan secara sahih dari Nabi, annahu la'ana fil khamri asyrah, Nabi melaknat 7 jenis orang terkait dengan khamr atau minuman keras. Yang pertama, asirul khamri, orang yang memeras buah untuk dijadikan khamr. Wa mu'tasiruha, orang yang minta diremaskan, ya, minta diremaskan. Wa syaribuha, peminumnya, ya, penjualnya, itu sampai pemikulnya dan seterusnya, itu disebutkan di dalam hadis. Wa sabata anhu min wujuh, dan diriwayatkan juga dalam banyak riwayat, al-qala kullu syarabin askara fa huwa khamar, segala minuman yang memabukkan, ya, maka dia adalah khamar. Meskipun memabukkannya itu misalnya satu gelas, ya, tetap dia khamar yang tidak halal diminum meskipun satu sendok. Wa qala kullu muskirin khamar, setiap yang memabukkan maka itu khamar. Wa khataba Umar radhiyallahu taala an, kemudian Umar berkhutbah di atas mimbar, bainal muhajirin wal ansar, di antara kalangan muhajirin dan ansar. Fa qala al khamru ma khamar al aqla, yang namanya khamar itu yang bisa menyebabkan orang hilang ingatan, ya, hilang kesadaran. Wa anzalallahu tahrim al khamri, Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan haramnya khamar. Wa kana sababu nuzuliha, dan sebab turunnya khamar itu adalah ma kanu yashrabunahu fil Madinah, karena mereka biasa meminum khamar di kota Madinah. Wa lam yakun lahum syarabun illa al fadhih, Karena minuman mereka itu yang paling dikenal itu ya cuma minuman al-fadih. Al-fadih ini perasan dari air kurma yang diendapkan sehingga memabukkan, ya, yang dipermentasi sehingga memabukkan. Lam yakun lahum khamrun khamru inab. Mereka enggak mengenal adanya minuman keras yang dibuat dari anggur bahkan. Waqad kana rijal min afadil ummah. Di antara tokoh ulama umat ini yang terkenal ilman wa amalan, secara ilmu dan amalan, min al-kufiyin, dari kalangan para ulama Kufah, ya'taqidun meyakini alla khamra illa min al-inab, bahwa khamar itu hanya yang dibuat dari inab, dari anggur. Wa anna ma siwa al-inab, selain yang dibuat dari anggur, wa tamar, dan kurma, la yuharramu min nabithihi, tidak diharamkan khamarnya, illa bimikdari ma yuskir, kecuali dalam batasan yang kalau diminum itu orang mabuk. Nah, jadi selain khamar yang dibuat dari anggur dan kurma, misalnya dibuat dari gandum seperti banyak yang dibuat orang sekarang ini, dibuat dari pepaya, itu gak apa-apa diminum, sebatas tidak memabukkan. Jadi kalau 2-3 gelas gak mabuk gak apa-apa, 1 botol gak mabuk gak apa-apa. Itu menurut sebagian ulama kufiyin. Benar gak? Gak benar. Karena setiap yang memabukkan haram, setiap yang memabukkan adalah khamar. Ketika dia sudah memabukkan, maharuma kasiruhu faqaliluhu haram. Ketika dalam jumlah banyak dia haram, dalam jumlah sedikit dia juga haram. Wayasrabuna ma ya'taqiduna illahu, akhirnya mereka meminum khamar-khamar tersebut. Nah, ini para ulama, tokoh ulama di Kufah. Fala yajuz an yuqal, tidak boleh dikatakan inna haula, sesungguhnya mereka semua mundarijun, ya, berada di bawah tahtal wa'id, ancaman hadis-hadis tadi. Lima kana lahum minal udhri, karena mereka itu mendapatkan udhur, alladhi ta'awadu bihi, karena itulah yang mereka tafsirkan dan takwilkan dari hadis-hadis yang ada. Para sahabat nih, ya, itu kan kenal buah-buahan itu anggur dan kurma. Bahkan yang paling terkenal pada sebagian besar sahabat itu hanya minuman keras yang dibuat dari kurma saja. Sebagian mengenal minuman keras yang dibuat dari anggur. Akhirnya sebagian orang memutuskan, oh berarti khamar itu minuman keras yang dibuat dari anggur dan kurma saja. Selain itu bukan termasuk minuman keras, kecuali kalau dia diminum dan orang yang meminumnya mabuk, baru dilarang. Karena ada larangan, la taqrubus shalah wa antum sukara, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Nah, ya, jadi tidak boleh mereka diancam dengan ancaman tersebut, ya, karena mereka ta'awwaluh menafsirkannya secara salah, au limawani'a ukhra, atau karena adanya penghalang-penghalang yang lain. Wa kadzalika la yajuz ay yuqal inna asyarab alladzi syaribuh laisa minal khamril mal'ul syaribuha. Tapi juga tidak boleh dikatakan bahwa minuman yang mereka minum itu, karena pendapat mereka itu tidak haram, maka itu bukan termasuk khamar yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Tidak boleh mengatakan apa yang mereka lakukan halal, juga tidak boleh mengatakan mereka terkena ancaman hadis tadi, juga tidak boleh. Fa inna sababal qawlil am la budda an yakuna dakhilan fihi, karena faktor umum, ya, adalah keumuman dalam satu teks hadis tentang khamar itu berlaku secara general. Walam yakun bil madinati khamrun minal inab, padahal di Madinah sendiri bahkan khamar dari anggur saja enggak ada. Berarti kalau anggur saja enggak ada, yang diharamkan itu nanti hanya khamar dari tamar, dari kurma saja. Summa inan nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal ba'i' 'alal khamar, sementara nabi melaknat orang yang menjual khamar. Waqad ba'a ba'du sahabat khamran, sebagian sahabat itu menjual khamar. Hatta balagha Umar, sampai Umar mendengar, faqala qatallahu fulan, ya, ada yang mengatakan sahabat ini adalah Samurah bin Jundub, semoga Allah, ya, mematikan fulan. Alam ya'lam, ini sekali lagi merupakan ucapan dalam riwayat dalam bahasa Arab yang bukan arti sesungguhnya, bukan Umar mendoakan dia mati, bukan, tapi itu ucapan tegas pengharaman. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tidakkah dia tahu bahwa Nabi bersabda, la'anallahu yahud, Allah melaknat Yahudi, hurrimat alaihimu syuhum, diharamkan bagi mereka makan lemak-lemak binatang, fajammaluha, lalu mereka memprosesnya, waba'uha, dan menjualnya. Fa'akalu asmanaha, dan mereka memakan hasil jualannya. Mereka enggak makan, tapi jual. Hasil jualannya mereka makan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka dilaknat, ya, karena mereka itu mencoba melakukan kelah, lari dari keharaman. Nah, ini para sahabat, katanya. Ini ada seorang sahabat yang sampai menjual khamar, lalu menyebabkan Umar marah. Walam yamna Umar ilmahu bi adami ilmi. Umar walam yakun ya'lam anna bai'aha haram. Si samurai ini tidak mengetahui bahwa menjualnya itu haram. Walam yamna Umar ilmahu bi adami ilmi. Umar juga tidak mengabaikan kemungkinan bahwa si Fonte memang enggak tahu. Makanya dia katakan alam ya'lam, tidak akan dia mengetahui. Ya. Tapi semua itu tidak menghalangi Umar ayyubayyana jazaa'a hadzal dzam, meskipun konteksnya dia mungkin enggak tahu, tapi Umar tetap menjelaskan tentang ancaman perbuatan tahi liyatanaha huwa, agar si samurai itu menghentikan perbuatannya. Ya. Liyatanaha huwa wa ghairuhu ba'da bulughi hadzal ilmi. Demikian juga orang-orang yang lain seperti samurai yang mungkin sudah terpengaruh oleh pendapatnya juga menghentikan kebiasaannya menjual khamar tadi. Nah, para ulama berbeda pendapat ini tentang samurah ini. Apakah samurah ini betul-betul menjual khamar? Ya, umumnya ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini mungkin dia menjual, ya, menjual asir, hanya jus saja. Tapi dia menjual kepada orang-orang yang dia tahu bahwa orang itu akan mengolahnya menjadi khamar. Ya, ini sebagian di antara kemungkinan, ya, kemungkinan yang dimaksudkan di situ seperti itu. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan lain disebutkan oleh para ulama, tapi mereka mengatakan bahwa di sini tidak mungkin samurai bin Jundub, ya, menjualnya dalam arti sesungguhnya. Ya. Ada yang mengatakan begini, bahwa samurai itu menjual khamar yang sudah dibuat menjadi cuka. Kan umumnya ulama mengharamkan nih. Misalnya khamar sudah jadi, kemudian diolah lagi sampai jadi cuka, itu enggak boleh. Yang boleh itu kalau terproses secara sendirinya. Kita tahu, ya, ya, mungkin sebagian di antara kita belum tahu, ya, jadi cara pembuatan cuka itu seperti membuat minuman keras, ya, jadi dari apa namanya, fermentasi terhadap sumber apa, sumber karbo yang ada dalam apa, dalam buah-buahan dan sejenisnya, yang biasanya sudah diperas sehingga menjadi karbo murni. Setelah menjadi karbo, setelah menjadi sumber karbo, kemudian dimasukkan khumurah, ragi, atau dilakukan fermentasi dengan berbagai macam cara, tidak harus dengan ragi, ada metode lain fermentasi yang tidak menggunakan ragi, pokoknya di fermentasi. Nah, prosesnya adalah dia akan jadi khamar, lama-lama dia akan jadi khamar yang memabukkan, dan kalau proses itu dilanjutkan, sifat memabukkan akan hilang sama sekali sehingga dia menjadi cuka. Idza takhallalat binafsiha, kalau proses itu terjadi dengan sendirinya, maka cuka ini halal, bahkan cuka ini salah satu di antara minuman yang paling disukai oleh Nabi. Ya. Dia sebagai lauk yang paling disukai oleh Nabi. Kalau sudah ada cuka, kita enggak perlu lauk yang lain, itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya, jadi cuka itu salah satu di antara makanan kesukaan Nabi. Nah, sekarang kita bahas begini, bahwa para ulama mengatakan yang dihalalkan itu kan yang menjadi khamar dengan sendirinya. Kalau sudah jadi khamar lalu dihentikan prosesnya, lalu setelah itu diproses lagi, dipermentasi ulang sampai jadi, ini yang gak boleh menurut mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama memperbolehkan. Bisa jadi, ya, samurai ini termasuk yang seperti ini. Nah, jadi dia mencukakan khamar yang ada, lalu kemudian menjual cukanya tadi. Nah, dalam pendapat ini dikecam oleh Umar tidak benar, dan dianggap dia menjual khamar kepada kalangan Yahudi. Nah, sahabat muslim dan muslimah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada pembahasannya, bahwa sebagian di antara sahabat ada yang disinyalir menjual khamar, ya. Meskipun dengan kemungkinan tadi, ya, oh, mungkin yang dimaksud adalah menjual bahan bakunya saja, tapi kepada orang yang diyakini akan membuatnya menjadi khamar, atau dia mengubah khamarnya menjadi cuka, tapi pada hakikatnya itu juga kan diharamkan oleh para ulama. Waqad la'ana Rasulullah, Rasulullah sudah melaknat ya al-'asir wal mu'tasir, orang yang memeras buah untuk dijadikan khamar, wal mu'tasir dan yang minta diperaskan. Wa katsirun minal fuqaha yujawwizuna lirrajuli. Sebagian banyak ya di antara ahli fikih itu yang memperbolehkan seseorang ayyasir li ghairihi inaban, untuk membuaskan jus bagi orang lain, wa in alima, meskipun dia tahu anna min niyatihi, bahwa orang yang membeli tadi berniat ayat takhilahu khamar, untuk dijadikan sebagai khamar. Ini banyak ulama yang memperbolehkan. Nah, tetapi ini bukan pendapat yang benar. Fahadha nasun fi la'nil 'asir, padahal nasnya jelaskan dilaknat orang yang memeras. Ma'al ilmi bi annal ma'zuz takhallafal hukmu anhu limani. Nah, tetapi kita tidak bisa mengecam para ulama tadi, sahabat Samurah dan yang lainnya itu terkena ancaman laknat tadi karena dia berada dalam jalur termaafkan karena ketidaktahuannya atau adanya hal-hal yang lain yang menghalangi mereka untuk terkena ancaman tadi. Wa kadzalika la'nul wasilah wal mausulah. Begitu juga laknat terhadap orang yang disambungkan rambutnya atau meminta disambungkan rambutnya. Fi iddati hadis, dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Summa minal fuqaha, tapi ada saja sebagian di antara ahli fikih man yakrahuhu faqat, hanya mengatakan itu makruh. Kan banyak hadis-hadis yang sudah dijelaskan keharamannya. Jumhur ulama mengatakan haram, ada saja satu dua di antara ulama yang mengatakan makruh. Maka sekali lagi, ulama-ulama tadi, kalaupun mereka akhirnya melakukan perbuatan tersebut atau membiarkan anak istrinya melakukan perbuatan tersebut, tidak terkena ancaman tadi karena hal-hal yang sudah kita jelaskan. Ya. Ini contohnya masih banyak. Sementara waktu kita sudah di ujung ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini saja. Ini contohnya banyak sekali ya. Dalam setiap contoh itu ada pelajaran-pelajaran tentang fikih, pelajaran-pelajaran tentang penghalalan dan lain sebagainya. Ya. Penghalalan dan pengharaman yang semuanya itu butuh pembahasan ya, butuh dikaji lebih jauh. Jadi untuk sementara mungkin saya cukupkan di sini saja. Jadi insyaallah kajian lanjutan akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.